Barakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah wa awil Qur'an awil Rasul. Bab berikutnya hukum tentang hazala, ya, dia bercanda mengejek sesuatu dari zikir kepada Allah, ya, atau Al-Qur'an atau Rasul. Ini ancaman di sini. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'abu. Jika engkau tanya kepada mereka, ya, maka mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'abu, kami ini hanya main-main dan sendau gurau saja. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada rasulnya kalian mengolok-ngolok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur lagi, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jika kami memaafkan sekelompok dari kalian, maka kami akan mengadab sekelompok yang lain. Ya, kalau kami memaafkan sekelompok kalian ini ba'da taubat, tentu, ya, setelah bertobat, kami akan mengazab sekelompok yang lain, bahwasanya mereka adalah mujrimin. Itu mereka pendosa, itu mereka musyrik. Ya, di situ lihat di syarhul kalimat, wala in sa'altahum amma qaluhu minal istihza'i biddin. Jika kalian tanya kepada mereka dari apa yang mereka ucapkan berupa istihza', mengolok-ngolok agama, wasal bil mu'minin, dan mencela kaum mu'minin, kata mereka, innama kunna nakhudu wa nal'abu, kita ini cuma main-main sendau gurau aja. Ya, ya'tadiruna, mereka i'tidar, meminta udzur, bi annahum ma qasadu al istihza', bahwa mereka tidak bermaksud istihza', tidak bermaksud mengolok-olok, wa takdziba, tidak bermaksud mendustakan, wa inna ma qasadu al khawda fil hadis wal la'iba, mereka cuma maksudkan al khawda, bicara aja, fil hadis, dalam ucapan, wal la'ib, main-main aja. Ya, apa kuntum tastaziun, kalian mengolok-olok, apakah kepada Allah, kepada ayat, kepada Rasul, kalian tastaziun mengolok-olok, ay tata'anuna biddin, kalian mencela agama, wa tazkharuna minal mu'minin, kalian mengolok-olok kaum mu'minin, la ta'tadiru, jangan kalian minta udzur lagi. I'tidar, udzur fi lughah maknanya apa? Mahmu athari dhanbi, ya, menghapus bekas atau jejak dosa. Jangan kalian minta dihapus dosa itu. Maknanya apa? La tashtagilu bikasratil a'dzari albatilati. Jangan kalian sibukkan dengan, ya, permohonan uzur yang batil. Fa innaha la tuqbalu minkum. Karena itu enggak diterima dari kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ai hasala minkum al-kufru bil istihza'i ba'da an kuntum mu'minina, yaitu telah terjadi kekufuran pada kalian bil istihza', dengan kalian mengolok-olok agama, ba'da an kuntum mu'minin, setelah kalian beriman. In na'fu an ta'ifatin minkum, jika kami memaafkan sekelompok dari kalian jika kalian bertobat, wa hum man akhlasal iman, itu mereka yang memurnikan iman, wa tarakan nifaka wa taba minhu, dan meninggalkan kemunafikan dan bertobat darinya. Ya. Nu'adzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin, kami akan mengadab, ay nu'adzib ta'ifatan, kami akan mengadab sekelompok yang lain, bisababi annahum kanu mujrimin, disebabkan karena mereka berdosa, musirrina ala nifaq, yang terus menerus di atas kemunafikan, walam yatubu minhu, dan tidak bertobat darinya. Keterangan di ayat ini sebenarnya ada di hadis berikutnya. Keterangannya di hadis berikutnya itu di halaman sebelahnya itu. Ya, namun yang jelasnya hukum mengolok-olok agama itu kekufuran. Saya bawa Subulus Salam, Syekh bin Baz mengatakan di halaman 146 di pembatal ke-6 pembatal keislaman. Apa kata Syekh bin Baz? Waqad ajma'a ulama'ul islami fi jami'il a'sari wal amsari ala kufri man istahza'a billahi aw rasulihi aw kitabihi aw syai'in min ad-dini. Para ulama telah bersepakat, ulama Islam telah bersepakat di seluruh negeri, seluruh waktu, kapanpun, dimanapun, semua telah bersepakat akan kekafiran akbar bagi orang yang mengolok-olok Allah, Rasulnya, kitabnya, atau sesuatu dari agama ini. Ini seluruh madhab. Bahkan Al-Haytami di kitab beliau Al-Ilam Biqwatil Islam dalam madhab Syafi'i, sampai orang yang mengolok-olok gunting kuku di hari Jumat kufur, walaupun dia gak bermaksud ya, mencela Nabi, mengolok Islam, mengolok Nabi, bermaksud atau tidak bermaksud, bermaksud gak bermaksud, itu urusan lahiriah, urusan batin. Urusan batin diserahkan kepada Allah. Ketika dia menampakkan olok-olok, itu urusan lahiriah, dan hukumnya adalah hukum ala zahir, berdasarkan lahiriah. Ya, wa ajma'u ulama ala anna man istahza'a bi syai'in min dhalika wa huwa muslimun annahu yakunu bidzalika kafiran murtaddan 'anil Islam. Dan para ulama mereka telah bersepakat bahwa siapa yang mengolok-olok sesuatu dari agama ini dalam keadaan di Islam sebelumnya, maka dengan hal tersebut maka dia menjadi kafir murtad, keluar dari Islam. Yajibu qatluhu, wajib dihukum mati oleh pemerintah. Ya, berdasarkan sabda Nabi, man baddala dinah faqtuluh. Ya, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Apalagi kalau sampai mencela Nabi, mencela Rasul, ini ijma dikatakan oleh Ibnu Munzir. Ya. Abu Ishaq. Ya. Ishaq Ibnu Rahuyah mengatakan demikian, para ulama telah bersepakat akan kafirnya orang yang mencela Allah, mencela Rasul, mencela Islam. Ya. Bahkan Muhammad bin Sahlun dari kalangan ulama Malikiyah berpendapat, ajmal ulama wala anna syatiman nabi wal mutanaqqis lahu kafirun. Para ulama telah bersepakat orang yang mencela nabi, merendahkan nabi, maka dia kafir. Wa hukmuhu indal ummati al-qatl. Vonisnya menurut ulama adalah dihukum mati. Wa man syakka fi kufrihi wa adabihi kafara. Dan siapa yang ragu akan kekafiran mereka, maka dia juga kafir. Siapa yang ragu akan kekafiran pencela Islam, maka dia juga kafir. Makanya Syekh Suhaimi ketika ditanya, ada orang yang tidak mengkafirkan pencela Nabi, boleh enggak disebut sebagai murji? Kata Syekh Suhaimi, enggak cukup murji, dia kafir. Ini bagi orang yang tidak mengkafirkan pencela Nabi. Kalau pencela Nabi, kelas selesai. Dihukum mati. Nah, baik, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, syarhul ijmali, penjelasan global ayat ini. Yadhkurullahu, Allah menjelaskan subhanahu wa ta'ala fi hatainil ayatain, di dua ayat ini, tarafan min kisatil munafikin, satu sudut dari ya kisah munafik. Hina makanu mundassina fi jama'atil muslimin fi ghazwati Tabuk. Ketika mereka ya mundassina, mereka menyelinap, menyusup di jamaah kaum muslimin dalam peperangan Tabuk. Wa ma qatarafu min at-ta'ni, iqtarafa itu qama bihi maksudnya. Dan apa yang mereka lakukan berupa pencelaan ya fiddin, pencela Islam, wa tajrihil mu'minin, dan menyakiti kaum mu'minin. Summa yukhbiru sallallahu azza wajal nabiyahu. Kemudian Allah azza wajal mengabarkan kepada nabinya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an jawabil munafikin, tentang jawaban kaum munafikin, lausa alahu, seandainya nabi bertanya kepada mereka. Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Nabi, kenapa mereka mengolok-olok? Ya, innamakunna naqudu wa nal'ab. Kami cuma gurau aja, main-main aja. Nah, Allah sudah kasih tahu duluan. Dan ternyata benar, munafik datang kepada Nabi, iktidar, minta udur, minta dispensasi dengan jawaban yang seperti yang Allah sebutkan. Ya. Wa huwa annahum sayantahiluna ala adara albatilata alkadibata. Bahwasanya mereka itu yantahiru akan berlagak mengemukakan udur yang batil, yang kadibah, yang dusta. Liyubarriru ma kharaja min afwahihim. Liyubarriru untuk membenarkan, melegalkan apa yang keluar dari mulut-mulut mereka. Minal buhti berupa kedustaan fihaqqil muslimin terkait kaum muslimin. Mukhbiran bihi Allah mengabarkan fihi mengenai hal ini Muhammadan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna ma hasala minhum istihza'un. Bahwa yang terjadi pada mereka adalah istihza. Pengolok-ngolokan bid-din terhadap agama ini. Wasukhriyatun celaan billah kepada Allah wa ayatihi ayatnya wa rasulih dan rasulnya. Mu'linan ala lisani rasuli seraya mengiklankan mengumumkan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam riddatahum kemurtatan mereka ya wa adama qabuli udrihim dan tidak diterima udzur mereka. Perhatikannya kata Syekh bin Baz, orang yang mengolok-ngolok agama itu enggak diterima udzur ketidaktahuannya. Karena orang yang enggak tahu hukum sekalipun tidak akan mengolok-ngolok. Karena pengolok-ngolokan terhadap agama yang mendorongnya adalah inat dia, penentangan dia, sikap sombong dia, sikap juhud perlawanan dia terhadap agama. Orang yang mengagungkan agama, wah bodoh sekalipun enggak akan mengolok-ngolok agama. Apa di balik-balik pengolok-ngolok? Berarti ada penentangan dia. Orang yang mengagungkan agama bodoh sekalipun gak akan mengolok-olok agama. Sama, dia muliakan orang tuanya. Gak mungkin dia olok orang-orang tuanya itu diolok-olok di depan umum. Kenapa? Dia muliakan orang tuanya. Walaupun dia bodoh sekalipun gak tahu tata krama. Walau dia bodoh sekalipun gak tahu tata krama. Gak mungkin dia olok-olok kedua orang tuanya. Ibunya diolok-olok di depan umum. Mungkin gak? Diolok-olok ibunya depan umum. Mungkin ada kayak gitu? Gak ada. Ya. Ketika dia olok-olok ibunya, pasti dia membenci ibunya. Pasti dia melawan ibunya. Pasti dia merendahkan ibunya. Paham gak sini? Ya. Makanya Syekh bin Baz mengatakan, gak diterima udzur bil jahal dalam masalah olok-olok ini. Karena orang yang mengolok-olok agama, pasti dia menentang agama. Ya, tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Walam yasudda babal amali. Namun Allah tidak menutup pintu harapan. Fi wujuhihim, harapan taubat ya pada mereka. Bal wa'ada bil afwi, bahkan Allah menjanjikan ampunan. Pemaafan liman tarokan nifaqa bagi yang meninggalkan kemunafikan tadi minhum diantara mereka wa akhlasa at-taubata lillah dan memurnikan taubat bagi Allah. Wa syaddada dan Allah semakin menegaskan menekankan al-wa'ida ancaman tersebut liman istamarra minhum bagi yang terus-menerus diantara mereka ya ala kufrihi wa nifaqihi di atas kekufuran dan kemunafikannya. Allah firmankan, nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Kami akan adab sekelompok orang yang enggak mau tobat. Ya, bahwa mereka mujrimin berdosa. Tayyib barakallahu fikum. Al-fawaidu, faedah. Al-istiza'u bid-din wa ahlihi kufrun. Mengolok-olok agama dan kaum muslimin adalah kekufuran. As-sani, kufurni kufur akbar. Enggak diterima uzur bil jahal kecuali dia mukroh dipaksa. Satu aja uzurnya, dipaksa. Ya. Asani yang kedua, la tuqbalu fid-din fid dunya taubatu man istahza'a bid-din wa ahlihi zahiran 'inda ba'dil Hanabilah. Masyaallah. Ini lihat menurut ulama Hanabilah, tidak diterima di dunia taubat orang yang mengolok-olok agama wa ahlihi dan kaum agamis, enggak diterima taubatnya. Zahiran inda ba'dil Hanabilah. Ini yang nampak berdasarkan menurut sebagian ulama madhab Hanbali. Wa dhahaba akharuna ila annaha tuqbalu taubatuh. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya diterima taubatnya kalau dia taubat. Munasabatul ayataini lil bab, korelasi ayat ini dengan bab ini apa? Haitsu dallatil ayatani, ketika dua ayat ini menunjukkan ala kufri man istahza'a bid-dini, akan kekafiran orang yang mengolok-olok. Ya, man istahza'a billahi, mengolok-olok Allah, au bi ayati, atau ayat-ayatnya, au bi rasulih, atau rasulnya. Baik. Lihat di halaman berikutnya. Nah, ini hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab semakin menerangkan. Ya, menerangkan hal ini. Ani bin Umar, dari Ibn Umar, Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslama wa Qatadah dan Qatadah dakhala hadis ba'dihim fi ba'din. Dan hadis bagian mereka masuk ke dalam hadis bagian yang lain, bercampur. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Bahwa ada seseorang dari yang berkata di perang Tabuk. Ini dia ngomong ke teman-temannya. Seorang rajulun, berarti rajulun satu atau dua? Hah? Satu, satu orang ya. Saya tanya itu nanti ada kaitannya ya. Baik, seorang berkata, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula," kata mereka. Kata satu orang ini, "Kita enggak pernah melihat seperti qurra kita." Qurra kita itu para pembaca Quran, para penghafal Quran, para orang-orang yang paham Quran, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita enggak pernah lihat qurra kita itu arghaba butunan, yang lebih memprioritaskan butun, urusan perut. Artinya yang paling rakus. Wala akdaba al-sunan, ya, yang tidak, yang apa namanya, yang paling dusta lisannya. Wala ajbana inda liqa, dan yang paling ya, apa, dan yang tidak paling pengecut ketika berjumpa, berjumpa musuh. Yani yang mereka yang ia maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, ya, al-qurra, para qurra. Faqala lahu Auf, maka Auf bin Malik yang mendengar hal ini mengatakan, kajabta, dusta ente, lakinnaka munafikun, namun ente munafik. La ukhbiranna Rasulullah, saya akan benar-benar kabarkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah. Aufun pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyukhbirahu, untuk memberikan kasih kabar, untuk memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan si orang tadi. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Namun ternyata Auf bin Malik telah mendapati Qur'an telah mendahulinya. Allah sudah kasih tahu duluan kepada Nabi. Faja'a dzalika ar-rajulu, orang tadi, orang yang celah Nabi tadi dan para sahabat tadi yang mengatakan kita enggak lihat nih qurra kita yang paling lapar, paling paling rakus, paling pengecut gitu, juga datang kepada Nabi. Ja'a, ya ja'a rajul ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqadir tahala, Rasulullah SAW sedang ya, berada di atas kendaraannya, ya, hewan tunggangannya. Waraqiba nakhatahu, dia sedang menunggangi ontaknya. Faqala, maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu hadis Rabbi, kita ini cuma bicara aja, bicara hadis Rabbi. Hadis Rabbi itu kalau lagi jalan dia nggak capek ngobrol gitu, biar ngobrol ya, biar nggak capek ngobrol, jadi toto nggak berasa gitu. Hadis Rabbi itu namanya. Kalau bahasa kita apa tuh, ya omongan di jalan aja gitu. Naqta'u bihi anna, ya ya, tariqa, supaya ingin memutus jalan supaya lebih cepat jalan gitu. Qala Ibnu Umar, Ibnu Umar mengatakan yang melihat hal tersebut, ka'anni anzuru ilaih, maka seakan-akan aku melihat kepada orang tadi, muta'alliqan binis atina qati Rasulillah, dia berpegangan kepada tali pelana ontaknya Rasulullah SAW. Wa innal hijarata tankubu rijlih, dan bebatuan itu mengenai kedua kakinya, dia nabrak-nabrak batu sambil minta uzur, ya Rasulullah, kita cuma bergurau aja, bercanda aja, ini cuma di jalan aja biar gak capek kita ngobrol-ngobrol. Wahwa yaqulu, dan dia mengatakan, innama kunana khudwanal ab, ini persis seperti yang Allah kabarkan udah duluan. kami cuma main-main aja, bercanda aja. Fayaqulu lahu Rasulullah, maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang tadi, bacain ayat. Qul billahi wa ayati rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada ayatnya, kepada Rasulnya kalian mengolok-olok. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Nabi enggak menoleh kepada orang tadi dan enggak nambahin apa-apa ke orang tadi selain baca ayat. Nyesekkan orang itu. Syarhul kalimat, penjelasan kalimat. Qurra'ina, kata Syekh Al-Qarawi di sini, Al-Qurra'u jamu qari'in, jamak dari qari. Qari isim fa'il dari qara'a yaqra'u, pembaca. Tapi maksudnya di sini apa? Wahum man qara'ul Qur'ana wa 'arafu ma'aniyahu. Mereka yang membaca Quran dan mengetahui maknanya. Artinya orang-orang alim dari kalangan sahabat. Wal muradu bihim huna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabatu. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kata dia, kita enggak pernah melihat mereka qura, kita ini arghaba butunan, yang arghaba yang lebih mementingkan urusan perut. Ai ausa'a butunan, yang paling besar perutnya. Wa aktsaru aklan, yang paling banyak makannya. Ini celaan bukan? Celaan. Ya. Kemudian kata Auf, ya, saya akan kabarkan pada engkau, kamu ini munafik. Munafik itu siapa? Man yudhirul islama wa yubtinu al-kufra, ya, yang menampakkan Islam dan yang menyembunyikan kekufuran. Kalau model Abu Janda, munafik bukan? Belum munafik orang dia menampakkan kekufuran kok. Munafik dari mana? Zindik tulen, musuh Islam udah. Dia menampakkan kekufuran kok. Mana ada munafik di zaman Rasul kayak Abu Janda gitu berani cela-cela Islam? Hah? Enggak ada. Baik. Ya, nis'ah, yang dia berpegangan pada nis'ah, nis'ah itu apa? Hiya al-hablu, dia adalah tali alladhi yushaddu bihi ar-rahmu. Yang hewan tunggangan itu diikat dengannya. Wa qila huwa sayrun mafurun yuj'alu zimaman lil ba'ir. Taib. Oh iya, tadi saya mau tanya ya. Kan tadi saya sebut ada rajulun ya, seseorang ya, yang mengatakan seseorang. Kok ayatnya kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, bukan kunta, tapi kuntum. Kalian mengolok-olok. Harusnya kalau sendiri apa? Kunta. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, diantaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, di kitab beliau Syarah Nawaqidul Islam yang besar, ya, yaitu Durus fi Syarah Nawaqidul Islam, beliau menjelaskan karena yang lain diam, yang lain diam, yang lain tidak mengingkari. Maka kalau yang lain diam tidak mengingkari, hukumnya sama. Ya, Allah berfirman, waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Dan Allah telah menurunkan kepada kalian di kitab keputusan, jika kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari, diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Berarti kalau ada stand up komedi lagi ngelawak-lawak celak Islam, kabur, menyingkir, jangan ada di situ. Kalau bisa seperti Auf bin Malik, munafik kamu, kufur kamu. Nah, kalau nggak bisa, ya menyingkir, menyingkir. Paham nggak sini ya? Jangan di situ. Baik. Nah, yang namanya mengolok-olok kata Syekh Shalih Al-Fauzan itu ada dua, sorohah dan isyarat. Sorohah jelas kayak tadi, isyarat itu seperti yang disebutkan di surah Al-Mutaffifun. Ya, wa idza marra bihim, apa ayatnya? Yataghamazun. Kanu idza marru bihim, idza marra bihim yataghamazun. Allah musta'an. Jadi kan bukan. Ya, itu ayatnya tadi. Ya, apabila kaum mukminin melewati mereka, fa idza marru bihim yataghamazu. Mereka saling ngedip-ngedipin mata. Ngedip-ngedipin mata, ngolok-ngolok kaum mukminin. Nah, itu istihza. Nah, selain dari itu, enggak boleh kita langsung menghukumi istihza. Istihza itu harus jelas. Ya. Kalau ada orang bilang begini, ente udah haji ya? Woi, Pak Haji. Ente udah umroh? Woi, Pak Umroh. Istihza bukan? Belum. Bukan. Yang samar tidak boleh dihukumi itu sebagai istihza. Pengolok-ngolokan. Taib. Syarhul Ijmal. Yukhbiruna Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar mengabarkan kepada kita, ya, wal jama'atu, dan jama'ah sekelompok sahabat, alladzina ishtaraku fi riwayatil hadis, yang mereka sama-sama meriwayatkan hadis ini, anna rajulan minal munafikina fi ghazwati Tabuk, bahwa seseorang dari perang, dari kalangan munafik yang ada di perang Tabuk, perang Tabuk, akhada yasubbu Rasulullah, dia mulai mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu dan para sahabatnya, wa yastahzi'u bihim, dan mengolok-olok mereka, muttahiman lahum, menuduh mereka, menuduh Rasulullah dan para sahabat, bihubbil aqli, dengan suka makan, wal kadhibi, suka dusta, wal jubni, dan pengecut, indal liqa, ketika berjumpa. Maksudnya berjumpa siapa? Musuh. Wa anna Auf bin Malik, dan Auf bin Malik, ahadul muslimin as-sadiqin, salah seorang kaum muslimin yang jujur imannya, ghadiba lillahi wa rasulih, marah dia karena Allah dan Rasulnya. Fa ankara ala dalik al munafiki kadhibah, maka beliau mengingkari kedustaan munafik tadi. Wa tawa'adahu bi annahu sayukhbiru bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengancam bahwa beliau akan memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin al-wahya sabaqa Aufa ibn Malik ila Rasulillah. Namun wahyu Allah telah mendahului Auf bin Malik. Auf bin Malik mengabarin Rasul sudah dikabarkan oleh Allah lewat ayat. Ya. Fa nazala fi sya'nihim Qur'anun, maka Qur'an turun terkait mereka. Yakshifu halahum, yang menyingkap keadaan mereka. Wa yafahu ya, sarirotahum, dan membongkar rahasia mereka. Wa yu'linu kufrahum, dan mengumumkan kekufuran mereka. Wa annal munafiq qad ja'a liya'tadhara, dan si munafik tadi datang kepada Nabi. Liya'tadhira, minta udur min Rasulillah, minta dispensasi kepada Rasulullah SAW, bi'adarihi al-batilati, dengan berbagai alasan-alasan udur-udur dia yang batil. Falam yaltafit ilaihi an-nabi, dan Nabi SAW tidak menoleh sedikit pun kepadanya. Walam yulki lahu balan, walam yukim lahu waznan. Ya. Nabi tidak melontarkan satu kalimat pun, dan juga tidak melakukan apapun pada dia. Ritme Nabi enggak berubah. Ya, dicuekin nama Nabi. Wa innama ajabahu bil ayati. Nabi menjawab orang tadi dengan bacain ayat. Allati nazalat, yang turun fi sya'nihim wa amsalih, yang turut terkait mereka dan yang serupa dengan mereka. Nah, ini mengerikan ini. Al-fawaid, yang bisa diambil faedah, ya, dari hadis ini, khatarul munafikin alal islam wa ahli. Ini bahayanya kaum munafik kepada Islam dan kaum muslimin. Mereka bernalu, duri dalam daging. Ya, harus dicabut. Sabbuddin min alamatin nifaqi wal i'tiqadi. Mencela agama termasuk diantara nifaq i'tiqad. Kemunafikan yang memang kemunafikan kolbunya itu munafik, bukan lagi nifaq amali, tapi nifaq i'tiqad. Ya. Baik. Asalis, yang ketiga, bughdul muslimin wa tanaqusuhum kufrun. Membenci kaum muslimin dan meremehkan mereka kekufuran. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Arabi wujubul mubadarati ila ingkari mungkar. Wajibnya bersegera mengingkari kemungkaran. Ya, sebagaimana Auf bin Malik segera mengingkari kemungkaran. Ya. Jangan duduk di situ, nanti terkena hukum bareng-bareng. Al-khamis sidqu imani Auf bin Malik. Jujurnya, benarnya imannya Auf bin Malik, tidak seperti mereka yang diam aja. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangan. Kalau enggak mampu, dengan lisannya. Kalau enggak mampu juga, ya, di kalbunya. Wa dzalika adabul iman. Itu selemah-lemahnya iman. Kata Syekh Shalih Fauzan, benci dalam hati menyingkir, bukan tetap ada di situ. Menyingkir. Diamnya dia di situ menandakan dia ridha berarti. Ya. Baik. As-sadis yang keenam, jawazu wasfi syakhsi bin nifaq idza dhahara minhu ba'du alamatihi. Bolehnya mensifati seseorang dengan kemunafikan jika memang nampak sebagian tanda-tanda munafik ada pada dia. Yang kata Ubaid Malik, walakinnaka munafik, gitu kan? Namun engkau munafik. Baik. As-sabi yang ke-8, isbatu mu'jizatin lin nabi. Ditetapkannya mukjizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu nazala alaihi al-wahyu, ketika wahyu turun kepada beliau, qabla maji'i Aufin, sebelum kedatangan Auf. Padahal Auf mau ngabarin, tapi wahyu Nabi udah tahu duluan. Ya. As-samin yang ke-8, adamu qabuli udril mubtilin, tidak diterima udur orang yang berbuat kebatilan kayak si pengolok-olok agama ini. At-tasi' yang ke-9, wujubut tasaddudi fi rad'i al-mustahzi'ina bid-din. Wajibnya bersikap keras, ya, dalam rangka mencegah pengolok-olok terhadap agama. Udah kita sampaikan aja. Ya. Jangan dibilang beri udur. Ya, orang-orang Abu Janda itu enggak bakal takut lagi. Sampaikan pada umat, mereka kufur. Biar umat jera, tahu. Ya, ada efek jera. Umat khawatir, wah, mengolok-olok agama hukumnya murtad, bahaya nih. Munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini dengan bab ini apa? Haitsu dalla al hadisu, di mana hadis ini menunjukkan al mutadamminu, yang hadis ini mengandung al ayata ala kufri, ayat sebelumnya. Ya, mengandung penjelasan ayat sebelumnya tadi. Akan kekafiran manistahza'a billah, bagi kekafiran bagi orang yang mengolok Allah au kitabi au rasul. Mengolok Allah, kitabnya atau rasulnya. Barakallahu fiik. Ya, selesai bab ini. Ya, nanti bab berikutnya insyaallah pekan depan. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.